توبة إلى الله وتقربا إليه والابتغاء مرضات الله غفرا للذنوب وستر القلوب وكشف الغروب ونيل المذلول مع انشراح الكروب ونية ونويمة هذه الكلمة عن مسلمان وعبرنا وأصواتنا وشيخنا من العلماء العاملين وسادتنا العاملين ونحضر أرواحهم الطاهرة ونهدي إليهم ولا أرواح والدينا ومشايخنا وسادنا الله يغفر لهم ويرحمهم ويهدي درجاتهم في الجنة وأن الله يجعل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ويميتنا بهم هذه النية كل نية صالحة جامعة فردية والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله إياك نعبد صراط المستقيم صراط مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولى صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق من هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم صل صلاة كاملة

untuk diterimanya sholat berdasarkan dawuhipun Kanjeng Nabi sallu kama ra'aitumuni usolli. Sembayang ngkon niku mang olehmu sembayang kaya kon niku ningali delok tata caraku sembayang. Minha di antara sunnah-sunnah hayati sholat al-idhafatu ilallahi, niat nyebutno fardhon lillahi ta'ala. Dados kula kali sampean nek katene sembahyang iku maca lillahi ta'ala, itu adalah sunnah. Ngoten niku sing dilakoni Kanjeng Nabi. Wa ta'arrudu lan nyinggung-nyinggung utawa ngunekno lil istiqbali kalimat utawa omongan madhep kiblat. Mergane ulama niku wong-wong biyen niku kait kula kali sampean cilik niku diwulangi sembayang wis diwulangi tata kramane sembayang. Ya apa? Diwurui usolli fardhat dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Lho, itu ucapan-ucapan niku adalah tata kramane sembahyang sing diwulangno Kanjeng Nabi. Terus kok ana wong muni ngene, usul iku bid'ah. Ya sak karepmu Kanjeng Nabi ku ngomong kok ngono. Lho, kalimat-kalimat itu boleh dilafalkan, boleh dibaca dalam hati. Jadi kula kali sampe lek is madhep kiblat, ya. Durungi takbir niku maca usolli fardhudhuri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan atau makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Niku adalah sunnah-sunnah sing dilakoni Kanjeng Nabi. Gak moco iku ya gak apa-apa, sing penting moco takbir Allahu Akbar. Terus sunnah imane moco mustaqbilal kiblati itu adalah sunnah, ada pahala sendiri. Wa adadur raka'ati lan nyebutno jumlahi rokaat salah sarokaatin. Ngaten iki lho, rokaataini niku semuanya adalah sunnah, baik niku sembahyang fardu utawa sembahyang sunnah. Maca ngoten niku wau sunnah. Wal adau lan nyebut adaan lillahi ta'ala. Wal qada'u lek ne dhek iku mang mengerjakan salat di luar waktu yang ditentukan, maka itu namanya qada. Cara jawane gampange nyaur sembahyang. Padahal Gusti Allah nggih mboten nutangno, nggih mboten. Cuma lek ne wong Jawa niku kodok biasane dalam perdagangan itu artinya ini nyaur. Ngoten. Tapi kodok di sini artinya mengerjakan kewajiban di waktu, di luar waktu yang ditentukan. Moco adaan atau kodokan itu sunnah. Wa in lam yakun alaihi fa'itatun mumasalatun lil mu'addati, meskipun piyambe ini ku boten kagungan tanggungan sembahyang sing wis dilakoni. Moco adaan niku lho boten napa-napa. Moco kodoan nggih boten napa-napa lek pancen dhek niku wae duwe utah. Wanutku lan moco moco ngelapatno ngunekno bil manwiyi kelawan barang sing diniati ini kuau usoli fardoduri ya yeah. Arba'a roka'atin mustaqbilal kiblati ya yeah. Terus adaan imaman atau makmuman lillahi ta'ala maca usuli ngoten wis oleh ganjaran pitu ya iya lek gak maca usuli lak emana iya lah pada waktu kula kali sampean umpama aku wis maca usuli wis tak ucapno krungu kupingku utawa aku wis maca usuli ana ndi tak waca ana jero ati terus takbir lho nalikane takbir niku wau kudu atine niku wau lisane maca Allahu Akbar atine kudu muni aku sembah yang ngaten to iya aku sembah yang bayang apa? Ya sembahyang fardu wong wajib aku anjene bar fardu ngoten tidak punan. Aku sembah yang lan sembahyang sunat sampean ngopo? Aku sembahyang sunah. Sunah apa? Lek durunge sembahyang fardu ya sunat qobli qobliya. Lek sakmarine ya ba'diya ngoten to. Pokoke dalam kata Allahu Akbar ana atine ngomong aku sembah yang ngoten to. Luwe sempurna nih sembah yang apa kok niku mang fardu. Fardu ne apa? Dohor ngoten. Lek ne iso gak ganggu kalimat Allahu Akbar. Lah lek wis ngomong Allahu Akbar mari usoli. Terus ngomong Allahu Akbar, atine kosong gak ono apa-apane wis. Gak krentek apa-apa, ya napa? Ya gak sah sembayangi. Iya. Krana niat sembayang niku bareng ambek Allahu Akbar, lisane Allahu Akbar, atine krentek aku sembah yang ngoten to. Rawe iki ngoten padha ae wis. Bayang ngoten to. Bayang apa? Bayang sunat, fardu, ngoten to. Tadi cepet, Allahu Akbar ya gak sampai suwe. Ya. Kan paham apa ya? Pokoke lek wayahe Allahu Akbar, atine kudu ngucap utawa terlintas kerentek aku sembahyang fardu. Lah ucapan-ucapan usolli fardhu dzuhri arba rakaat itu baik diucapkan atau dibaca dalam hati semuanya itu adalah sunnah. Terus tata krama sembahyang maneh wa nadru maudi'i sujudihi lek wis takbir untuk menolong khusu'e sembahyang mripate niku wau ningali nang ngene sujude sembah yang panggene sujud. Lek wis delok kono gak tola-tole. Iya. Yeah. Kranten napa? Jenenge mata niki adalah sahbun min sihabi iblis. Itu adalah senjata utawa panah yang diluncurkan sing dipedilno ambek setan. Dadi kula kali sampean di alon-rono sret lek wis delok kono atine dislimurno mikir iko ngoten. Kecuali lek kula kali panjenengan niku pun gadahi mana sudah terlatih lek wis sembayang iku mripat tolatoleh atine tetep nang ngene Gusti Allah. Tolatoleh gak apa-apa. Apakah ada orang yang demikian kata cuma latihane? Ya, ojo niru tok. Ya. Lek sampean ningali salate Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki niku wau. Lek sembayang ya tolatoleh ngeten. Ya. Ojo ditiru. Karena apa? Ati ini wis mancep nanggene mereka tolak-tolak ini buat ini cuman apa? Kalau kura kali sampai nolak kono, pikir kono akhirnya bacaan ini gak konsentrasi ya untuk membantu kehusuan sunnah lepis Allahu Akbar ningkluk ningkluk niku wau iling-iling kono iku panggene sujud mutrikon roksahu kolilan dingklu ini ku ambik dingklu nosirai setitik ae. Nah, jadi dingklu ngeten ini mboten delok udele ya delok ngene sujude niku wau niku adalah sunnah selama kula kali panjenengan sholat ya summa rafu yadaihi sunai mane toto kromoi sembayang niku ngangkat tangan loro. Cara nih ngangkat tangan loro iku mang bikasfi kelawan buka telapak tangan nih. Telapak tangan dibuka hatwa mangkibaihi sampai tutup onok dukure pundake wong niku wau diangkat ngeten. Utun di dukure ndas boten. Diperkirakan jempolan niki kenceng ambek antil-antile kuping. Iya. Mantun ngoten didepno nang ngene kiblat. Allahu Akbar. Lelah kula kali sampean eling ngono, engko aku sembayang iku wis ngono ta? Durung. Tak benakno, ngoten ya. Tak niati oleh loro sampean. Ngajine mang wis ngaji terus dilakoni. Man ta'allama ilman, sapa sing ngaji? Mari ngono weruh. Wa amila. Terus dilakoni. Mari dilakoni wa alama dicelok anake bojone kon mang sembayang iku ngene lho le aku ngaji ngene masjid mang aku biasa kaya kon ngono jare ning ngene kitab aku ngrungokno ustaz mang kudu lho lek kula kali sampean iku yudha adiman kula kali sampean termasuk dijadikan orang-orang yang terhormat berwibawa besok ono akhirat. Anak utawa putu kula kali sampean pasti nyukuli dadi wong sing terhormat di mana saja punan. Ya. Dadi lek kula kali sampean ngaji terus dilakoni, mulih dadi wong mulya, besok nyukulno anak putu sing mulya mbok dadi ustad, mbok dadi kiai, mbok dadi pemimpin, gak dadi wong sing korupsi, ngoten lho. Ya. Ma'ab tidai taharrumin, ngangkat tangan niku wau, diangkat sambil membuka telapak tangan. Diangkat sampai wonten dukure bunda. Jempolane kenceng ambek kupinge kapan nalikane takbiratul ihram warukuin katene ruku waraftun minhu tangi saking ruku wa min tasyahudin awwalin dari tahiyat awal papat panggenane. Lho lek kula karo sampean nglakoni ngene dieling-eling, aku biasa sembahyang gak ngono rek. Dirubah. Kok mulai engko belajar kaya ngono. Sembahyang sunat nggih ngoten. Lho lek kula karo sampean mulai sekarang berubah terus. Wong delok iku teko adohan. Waduh wong iki ngerti rek, delok potongane sembahyang tok e kaya ngene lho. Ngoten lho. Iya. Orang segan sampean teng salat teng pundi mur disegani ambek wong. Iya. Tapi wong iki ngerti, sembahyang kaya lewar-lewer ae. Ya aja nyalano wong sing ngilokno. Iya. Dadi sunat ngangkat tangan niku wau nalikane takbiratul ihram katene rukuk tangi teko rukuk tangi teko tasahud utawa tahiyat awal. Lha tangi-tangi sujud niku biasane kata tenggene jamaah mriki wong-wong sembahyang niku tangi langsung ngangkat tangan padahal itu ndak sunat. Lek kaya ngono ketara wong iki gak sampe ngerti ya yeah. Pun terus mali sikap kita wawat uyaminin ala ku iyasarihi tahta sobrihi ya yeah. Uang sembahyang niku sunai yang diajarkan Kanjeng Nabi wawat uyaminin tangan temeng ini didele ala ku iyasarihi di atas tangan kiri. Di jalanan di ono ugel-ugel tangan. Ya. Tangan ini sing tengen di jalan dukuri kiwa gecelan ugel-ugel tangan. Terus lewe gecelan jalan di jalan tahta sodri ono nisore dodone wongi kumang. Kadang-kadang ngoten-ngoten. Ya. Kula kok ngono iku. Mbak kula khusus ngene ya karemu sing api iki sederhana lho. Dele pas ngene iki dodok dele ngene. Ono maneh wong ngene ati kene tutup ono atimu ngono wae. Ya. Gak nutup ya. Ati iki sepu merentek krana ono sumbere, ya mri wae mripat. Ya, gak usah kok tutupi. Jalan gini iki nurut Kanjeng Nabi. Ya. Sampai nyekel gini dulu. Setan teko jopo wedi wisan. Wong iki niru Kanjeng Nabi rek. Opong doro. Ya. Tak gudok walat aku. Ya. Walat itu apa? Malaikat sing nunggu kata. Iku boten kadang-kadang jalan gini tapi ngeten ari. Ya. Ono mana sing jalan gini. Wetenge wadi lugur. Ya, saking gede ini, wad. Ya, biasa-biasa ketok sederhana, ketok sopan. Ya, di jalan ngeten, di jalan pas, dodone ngeten. Ya, sautan. Ini yang diajarkan dan dicontohkan kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Terus, sikap yang harus kita dirumah nih. Iku lho kali sampean ya, angen-angen awak bismu lho dah sembayangi. Aku buang diwak jajah guruku. Kok kan nisori gulungnya nih? Ya, cok, pasti guru ini modelnya apa, cok? Iya. Kok dek itu lho ngipi jari ini? Kepetuk aja Nabi. Sembayang itu gak usah sendakep. Kok kan ngecono tak ono? Ya gak apa ya, saking itu. Wong itu manggoro. Lek gapak gak goro gak kira ngono ya. Watafriku kodamaihi. Terus sunnah mana yang diajarkan dan dicontohkan Nabi. Posisi sikil niku wau kudu dipenggano antara dua. Dua apa? Rong sikil niku. Rong telamaan, telapaan. Dua telapaan niku lho. kudu dibusana qadra sibrin adoe niku wau kira-kira sak kilan ya. Tadi antara sikil siji ambek sikil siji niku penggange niku kira-kira aja sampean kilane ati teko lak kilang ngene setek ijret mboten kira-kira tok ae ya celok ngeten. Itu posisi ngoten niku lebih sopan, luwe kuat lek dijongkrokno wong gak kira sampe tiba. Ya. Lho posisi dua tanapa dua telapak kaki sing dipenggangno ngoten niku bil qiyami nalikane yo nalikane ngadeg. Lah lek lungo saenake sembayang ambil lungo ning ya. Lek iso nggih sing sopa. Terus mali sunai sholat waftitahun moco dungo iftitah. Iftitah itu pembukaan sebelum fatihah. Lho niki kata watah sing diajarkan Nabi ini kata yang biasa kita baca kabiron walhamdulillahi kasiro wa subhanallahi bukrotan wa asila. Ya ini wajah tu wajia lilladhi fataras samawati wal ardo wa ma ana minal musrikin. Nah, lalu aku mau kesusu ya buat aku ya mau cocok ini inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Moco iku kaya gak popo. Gade moco iku moco kabiran tok gak popo. Kon moco kabe gak popo. Kono sing salah wong iku diajar tok Kanjeng Nabi kabeh. Delon kondisine awakmu. Lah kon kepingin suwe ya moco wis. Terus ono maneh sing diwaca kudu wong NU biasane iki ya. Nggih ya. Golongane Allahumma ba'id baini wa baina khotoyo ya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Gak apa-apa kon maca iku tok. Aja kon ngono, gak lek gak padha bawae kafir, lek gak padha bawae bid'ah. Ya paham sing bid'ah. Ya. Dungone iftitah niku akeh. Sampean maca kabiron walhamdulillahi kasiro kesusu aku wis tak maca iku tok gak apa-apa wis oleh sunahe gak jangkep pak gak apa-apa ngoten lho lek kepingin jangkep ngono iku mang limutamakkinin kanggene wong sing kober maca donga iftitah kalau memang ada waktu dan mempunyai kesempatan. In lam yata awad bekne de'e nuku durung moco au du lalu wis moco Allahu Akbar a'udhu billahi minasyaitonir rajim sunai nerus no moco bismillah rono a'udhu itu sudah dianggap dungo iftitah. Nilai ne audu iku podo ambik nilai ne moco kabiron. Paham ye? Jadi kabiro walhamdulillahi kasiro wa subhanallahi bukrota wa asila. Inni wajadu wajiyadilladhi fataras samawati wal ardo wa ma'ana wa ma'ana minal musyrikin. Itu satu paket. Ya. Yeah. Sayat ngono lho modele, ya sak surat ngono lho modele. Ya, sak donga. Terus inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Itu ya sak paket. Dadi lek sampean maca ngono wis loro. Ya, terus Allahumma ba'id baini iku ya sak wacan maneh. Lek sampean maca kabeh ya gak apa-apa. Lalu gak kabur ya pak moco a'udhu billahi minasyaitonir rajim iku ya podo ambil nilainya kabiron sakar sampean lewis awak niki ketanjur moco a'udhu sing api langsung bismillah aku mang durung moco kabiron a'udhu iku mang padha ambek kabiron. Cuman lek sampean maca kabiron tambah padha ambek nyambut gawe ngono lho. Lek maca ya dioleh ganjaran ngoten lho. Tambahke nggih tambah kata. Ngotone ku wau lek ne pancen waktu memungkinkan untuk membaca. Iya. Au yajlisu ma'a imamihi. Lah lek wong niku wau takbir, imame niku wau pas rukuk utawa pas sujud, Allahu Akbar. Imame pas sujud, sampean tututi sujud krana wong niku lek ne sembayang wis niat melok dadi makmum, maka harus mengikuti apa yang dilakukan nopo sing dikerjakno imam. Gandol wis nang kene imam. Durung maca Fatihah, melok imam. Ditanggung imam, imam iki suge. Ngoten lho, mergale jenenge anak iki lho imam ae. Yon ya. Wahua, tadi leknin kabiron tadi kelewatan leknin wismuni a'udhu sunai terus bismillah utawa lek takbir deku mengikuti imam ngadek imane umpomo tok ya Allahu Akbar imam pas takiat awal langsung jojlo kowis melo takiat awal kait logo Allahu Akbar. Terus apa maca kabiron yang enggak wis ilang isan kabirone. Maka kamu terus harus maca bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa utangi donga istitah niku wajhatu wajhiya lilladzi fatoros samawati wal ardha hanifan musliman wama ana minal musyrikin. Dan ini tidak pakai tahu Allah. Kabiran itu tidak ada. Kabiran itu memang ada. Kabiro walhamdulillahi kasiro subhanallahi bukrotan wa asila. Itu tak bungo. Ya. Inni wajadu wajhiya lilladzi fatoros samawati wal ardo hanifan muslima wa ma'ana minal musyrikin. Itu ngisak dungo. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamina la syarika lahu wa bidhalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu sak donga tadi lek sampean biasa kula kali sampean waca kabiron itu sudah tiga doa sing kula kali sampean waca. Kadang wong gak waca kabiron cuma gini-gini gak ditulis waca apa Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kaya sing diwaca wong Muhammadiyah ini lagi ya. Itu donga lain. Kon timbang maca Allahumma bait baini ya seken aku. Aku maca kabiran iku telung donga kon mek sak donga. Ngono ae ngilokno aku kon. Lho ya. Cok biasa ngilokno ta lah. Apa sing kon lakoni, lakonono sing khusu, cek nek kon engko wusul utawa sampai merasakan lezatnya bersolat sehingga kamu nanti bisa bergaul dengan orang yang lain pendapat tapi podo ngene lho. Kalau niku lek wis enak numpak becak nang pasar rasakno. Wong kene numpak sepeda motor arek kok numpak becak ya gak teme. Iya. Ngoten. Wong kene lho biasa numpak motor, ngoten lho ya. Kate dikon numpak becak ya sori be, ngoten. Sing penting podo tutup pasar. Pasari ngoten lho. Tujuan utama kita khusu ya. Niki cuman mengantarkan kula kali sampean mawon. Summa ta'awudun sunnah male kula kali sampean maca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maca a'udzu itu disunnahkan bi kulli rakaatin setiap rakaat sirron diwaca lon-lonan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa waqfun sunnah mane mandek ala ru'si kulli ayatin tiap-tiap sa ayat mandek minal fatihati saking maca Fatihah hatta al basmalati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nambudan ya. Sing niki rotok towo. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa yukrahu makru. Kurang bagus, kurang sopan, kurang tata kramane alwaku lekne mandek ala an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ngoten niku mang kurang sopan. Krana napa? Ghairil maghdubi ini adalah merupakan negesi ayat sing arep. Ngoten lho. Kula niki Gusti sampean enakno urip kula niki. Boten kaya uripe tiang-tiang sing enak ana ngene donya ketok sugih, ketok dadi pejabat, ketok terus diceluk ustad undangan ning ngalor ngidul tibane kliru omahe nang roh kok mboten niku Gusti enak dadi wong biasa mawon nggih yeah. Sampai denisa ini juga nggih dereng wonten ing kula biasane wonten nggih yeah. Umpama ana wong imami ngono, ya wis meneng wong Fatih makmum meneng ae wis gak repot-repot. Sing penting pada waktu kula kali sampean maca dhewe niku wau pun sampe mantek konten mriku. Ya. Terus malih para hadirin, ya. Tiap-tiap ayat, ya. Kula kali sampean lek maca Quran, tata krama niku aja mandek utawa mulai ayat ilah. Biasane kan ngoten ya. Wal asri innal insana lafi khusrin. Kan mandek kan ya. Iya, ayat to. Terus illal ladzina amanu. Lho ngeten iki dalam ilmu qiraah moco ilah kawitane ayat ngeten iki dimakruna. Apa ngomongane kaya gak sambung. Kurang tata kramane. Wa qabla illa khalidina abada lakinna an latakun litarsuda. Lek moco Quran jarene Kiai Khalil Bangkalan. Titenono lek kapan ayat iku diwaca ngarepe ana ilah. Kawitane ayat. Ana kawitane ayat khalidina biha. Ana maneh kawitane ayat lakinna. Ana maneh kawitane ayat an. Lek kepethuk kawitane ayat sing papat iki mang aja mandek ana ngene kono. Sadurunge ayat aja mandeg. Ana apa-apa yai litar sudah supaya kon maca Quran iku mang oleh pitutuh, oleh ganjaran kaya wong sing oleh pitutuh teko Gusti Allah. Bebas baca Quran. Semuanya dapat pahala. Krana niku terus kula kali sampean ana tata kramae dewi-dewi. Ya. Semakin kita itu merasakan bacaan Quran, semakin itu kita punya perasaan-perasaan. Kadang-kadang kula kali sampean maca Quran. Ustaz iki lek ning imami ku kuwayat tok atik nangis-nangis. Mboten didamel ngoten niku. Memang pembawaan. Kadang-kadang datang sendiri. Terus ana wong sing niru. Rumong kaya ustaz ngono enak rek ngene. Ditiru model gaya. Ya ga iso. Gayae oleh tapi khusuke ga oleh. Cuma kon niku mang gaya nangis. Kepingin diarani malih gak oleh ganjaran dipentung kon nang Gusti Allah wis biasa wis ya sebayang biasa-biasa sing khusuk ojo kepingin dilem kon iki didep Gusti Allah cuman gayanya itu saja sesuai dengan yang diajarkan kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam donga dinunggo nggih Pak donga dinunggo. Muka-muka umur sing kari dadi umur sing barokah, ya. Muka-muka lek kapan kula kali sampean dalam perjalanan hidup ada dosanya diampuni kali Allah. Lek ono klirune kula kali sampean dalam melangkah kehidupan ibadah, muka-muka dibenakno, dibenderno ambek Gusti Allah. Barokah ngaji muka-muka di sumrambano ditularno nanggini keluarga kula kali panjenengan muka-muka semua jadi orang yang dilindungi dan diberi pertolongan oleh Allah dijadikan orang yang soleh dan sukses bidini wa dunia wal akhirah Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una Rabbana waffiqna lima tartadhi qawlan wa fi'lan karuma warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilla adqiya ulama ya Rabbana tarafna. أصرفنا على الأرض أصرفنا فاتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأوراد وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا فضلا وجود منا لا باكتساب منا في المصطفى الرسول نحظى بكل صول صلى وسلم ربي عليه عد حبي وصحبي إدادة صحبي والحمد للإله. Niki wonten tiyang nyuwun barokah Fatihah muga-muga teka hajatah iya muga-muga keturutan napa sing disuwun wonten tulisane Rafi'ah kita dongaaken ala manawaina wa ala manawahu bijai Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.